untuk cinta. Cinta berdiri kalara, gerak kerinduan sendiri tanpamu kadang mengusirkan jiwaku. Namun aku tetap tega jua, lalu ku tempuh semua. Tak tertanggung, atau ke